Itu cewek yang kita godain. Wah, wah, dia kemari. Mati deh kita dikerubutin. Hei, cowok-cowok, dorong pada sok playboy amat sih. Cewek-cewek, enteng ngatain aneh buaya ya? Lu buaya bukan? Enak aja, bukan? Ya udah. Yang suka marah-marah nanti cepat tua dan jauh jodohnya. Sebenarnya saya sedang mencari yang mana yang pantas dijadikan istri. Carilah satu saja, jangan serakah. Kalau engkau mau pilih salah satu, jangan semuanya ingin kau rayu. Carilah, oh carilah satu saja, jangan serakah. Janganlah. Boleh. Pilih dia, boleh.